Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din at-talabah rahimanillahu wa iyyakum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Marhaban bi talibil ilm, ahlan wa sahlan, selamat datang para penuntut ilmu di ma'had al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di Jakarta ini. Marhaban bi talibil ilm, selamat datang bagi para penuntut ilmu. Ini adalah sebuah kalimat yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala datang sahabat yang mulia Sufwan bin Assal radhiyallahu anhu, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat yang mulia Sufwan bin Assal radhiyallahu anhu, beliau berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallama wa huwa fil masjidi muttaki' ala burdin lahu ahmar. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang di masjid dalam keadaan beliau bersandar dengan mengenakan pakaian atau selendang beliau yang berwarna merah. Fakultulahu ya Rasulullah, inni jiktu atlubul ilm. Maka aku pun berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya aku datang untuk menuntut ilmu. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, marhaban bi talibil ilm, selamat datang wahai penuntut ilmu. Ini adalah sebuah kalimat sambutan yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang didatangi oleh seseorang yang berniat untuk menuntut ilmu agama. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna talibal ilm tahuffuhul malaikah bi ajnihatiha. Sesungguhnya seorang penuntut ilmu itu diliputi oleh para malaikat dengan sayap-sayap mereka. Thumma yarkabu ba'duhum ba'dan hatta yablughus sama'ad dunya. Kemudian para malaikat itu menaiki antara satu dengan yang lainnya sampai mereka ke langit dunia. Min mahabbatihim lima yatlub. Karena mereka cinta terhadap, mereka suka terhadap ilmu yang dipelajari oleh seorang penuntut ilmu tersebut. Qala Sufwan, maka Sufwan pun berkata, ya Rasulullah, la nazalu nusafiru baina Makkah wal Madinah fa aftina anil mashi ala al khufain. Ya Rasulullah, kami selalu melakukan safar antara Makkah dan Madinah, maka berilah petunjuk kepada kami tentang mengusap dua sepatu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an thalathati ayyamin lil musafir wa yawmin wa lailatin lil muqim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketentuan mengusap sepatu bagi musafir adalah 3 hari 3 malam dan bagi yang mukim 1 hari 1 malam. Jamaah sekalian, inilah salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kepada kita bagaimana semangat para sahabat di dalam menuntut ilmu dan senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menyambut para sahabat untuk memberi semangat kepada mereka dan agar mereka memiliki semangat yang besar dalam menuntut ilmu. Maka sahabat ini datang dari jauh dan beliau adalah orang yang biasa melakukan safar. Namun beliau masih sempatkan untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi menuntut ilmu. Dan ternyata yang beliau tanyakan adalah satu permasalahan penting terkait dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan sholat, ibadah yang sangat agung, yaitu bagaimana cara berwudu ketika mengenakan 2 sepatu. Maka dalam hadis ini dikatakan ada hukumnya, yaitu 3 hari 3 malam bagi musafir dan 1 hari 1 malam bagi mukim. Itu ketentuannya. Artinya, kalau sudah lewat 3 hari 3 malam bagi musafir atau 1 hari 1 malam bagi mukim, kemudian dia berhadas, maka dia harus buka sepatunya untuk berwudu kembali. Iya, kalau dia sudah berhadas. Kalau dia belum berhadas, berarti belum batal wudunya. Walaupun sudah lewat 3 hari 3 malam bagi musafir atau 1 hari 1 malam bagi mukim, maka dia boleh tetap melakukan sholat. Jadi beliau datang dari jauh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu. Maka inilah salah satu petunjuk dan teladan dari generasi salaf, dari generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali teladan yang diberikan para sahabat untuk menuntut ilmu. Para sahabat yang dahulu merupakan penduduk kota Makkah, demi untuk menuntut ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun berhijrah, meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah. Bahkan mereka rela meninggalkan karib kerabat mereka dan harta-harta mereka. Ya. Dan mereka jadikan itu tebusan. Sebagian sahabat menjadikan itu tebusan karena orang-orang musyrik tidak mau melepas mereka. Tatkala orang musyrik mengetahui dia meninggalkan harta bendanya untuk tebusan agar dia bisa pergi, maka mereka pun melepaskan. Jadi luar biasa pengorbanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demi untuk bisa menuntut ilmu. Demikian pula para sahabat, ada yang berasal dari kota-kota yang ada di sekitar Madinah, dari desa-desa, dari gunung-gunung, hingga yang datang dari Yaman. Bahkan sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah menunggu lebih dahulu. Dari mana beliau berasal? Dari negeri yang jauh, dari Persia. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, beliau sudah menunggu terlebih dahulu. Karena beliau baca di dalam Injil, Nabi akhir zaman itu akan berhijrah ke kota Madinah. Ya. Demikian pula sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat pun masih melakukan perjalanan menuntut ilmu. Sahabat yang mulia, sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari, sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma melakukan perjalanan selama 1 bulan ke negeri Syam. Dari Madinah ke negeri Syam. Untuk apa? Untuk bertanya kepada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Unais melakukan perjalanan satu bulan demi menemui sahabat yang bernama Abdullah bin Unais untuk sekedar menanyakan satu ilmu yang sampai kabar kepada Jabir bahwa Abdullah bin Unais pernah mendengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian pula para ulama setelahnya melakukan perjalanan-perjalanan jauh dan perjalanan yang sangat berat demi untuk menuntut ilmu agama. Maka inilah sahabat yang mulia Sufwan bin Assal radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam demi untuk menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyambut beliau dengan ucapannya marhaban bi talibil ilm. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Menunjukkan betapa senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedatangan sahabat ini untuk menuntut ilmu. Dan juga menunjukkan kepada kita hendaklah bersemangat di dalam menuntut ilmu. Karena ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, para malaikat pun mencintai amalan ini. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna talibal ilm tahuffuhul malaikah bi ajnihatiha." Sesungguhnya seorang penuntut ilmu itu diliputi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Dalam riwayat yang lain, para malaikat menghamparkan sayapnya. Dan itu adalah dua hadis yang berbeda. Artinya ada malaikat yang ditugaskan meliputi dengan sayapnya, ada pula yang ditugaskan untuk menghamparkan sayapnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna talibal ilm la tad'u lahu al malaikatu ajnihataha ridon bima yasna." Sesungguhnya seorang penuntut ilmu itu benar-benar para malaikat menghamparkan untuknya sayap-sayap mereka karena mereka ridho, mereka senang dengan amalan yang dia lakukan. Di sini dikatakan min mahabbatihim lima yatlub, karena mereka cinta dengan amalan yang dilakukan oleh penuntut ilmu tersebut. Jadi subhanallah, hadis ini menunjukkan kepada kita betapa cintanya Allah terhadap orang yang melakukan aktivitas menuntut ilmu agama. Orang yang menuntut ilmu agama. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan para malaikat khusus untuk melakukan tugas ini. Ada yang meliputi, ada yang menghamparkan sayapnya. Sebagaimana juga dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahum Allahu fi man indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada satu kaum yang berkumpul di rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah dan mereka saling mengajarkan kandungan dan makna kitab Allah tersebut kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan batin. Dalam hadis ini dijelaskan kepada kita 4 keutamaan yang Allah akan berikan kepada orang yang duduk di majelis ilmu demi untuk menuntut ilmu. Yang pertama, diturunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan batin. Kenapa jemaah sekalian? Karena menuntut ilmu itu bagian dari zikir kepada Allah. Dan Allah telah mengatakan, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Jadi, ini yang pertama. Manfaat menghadiri majelis ilmu. Hati akan menjadi tenang. Ya. Makanya jemaah sekalian, ini sekaligus jadi bahan koreksi bagi kita. Kalau kita menuntut ilmu tapi hati tidak juga tenang, ada berbagai macam hal-hal yang berkecamuk di dalam dada kita, berarti ada masalah yang perlu diperbaiki. Apakah dari segi keikhlasan kita atau dari segi ketakwaan kita, sehingga kita sulit meraih keutamaan majelis ilmu. Kalau seseorang datang dengan hati yang ikhlas dan dia senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kepadanya ketenangan batin dalam menuntut ilmu. Makanya para penuntut ilmu itu, di antara adab penting yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala dalam kitabnya Hilyatul Talibul Ilm, perhiasan seorang penuntut ilmu. Kata beliau, di antara adab penting seorang penuntut ilmu itu adalah menjauhi kegaduhan. Menjauhi kegaduhan. Tidak suka ikut campur di dalam urusan-urusan yang orang-orang lagi ribut membicarakan. Orang-orang lagi heboh membicarakan. Apalagi di masa ini, di era medsos. Betapa cepat satu berita, mungkin berita sepele, tapi bisa jadi heboh besar-besaran. Maka penuntut ilmu itu orang-orang yang tenang. Tidak suka tersulut emosi. Tidak suka ikut-ikutan ribut-ribut. Ya. Allah berikan anugerah ketenangan batin. Dan ketenangan batin itu akan memberikan pengaruh pada ketenangan anggota tubuh. Makanya, tidak lama seorang itu menuntut ilmu, akan terlihat pengaruhnya yang baik di dalam dirinya. Sehingga kalau tidak terlihat pengaruh yang baik, perlu dipertanyakan keikhlasannya dalam menuntut ilmu, ketakwaannya kepada Allah dalam proses menuntut ilmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan menganugerahkan ilmu kepadamu. Ketakwaan adalah sebab, salah satu sebab terbesar seseorang mendapatkan ilmu. Sebagaimana insyaAllah akan kita tekankan lagi permasalahan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, waghasyathumur rahmah. Mereka diliputi dengan kasih sayang Allah. Subhanallah. Ini jemaah sekalian, nikmat terbesar dalam hidup ini. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kita kasih sayangnya. Karena apabila Allah telah menganugerahkan kepada kita rahmatnya, itu berarti apa? Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, dan memberikan taufik kepada kita untuk beramal kebaikan di masa yang akan datang. Itu artinya doa rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Artinya apa? Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan menjagamu dari perbuatan dosa di masa yang akan datang. Itu artinya apabila Allah telah merahmati seseorang. Dan itulah sebab seseorang masuk surga. Amalannya betapa banyak, sama sekali tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Betapapun banyak amalan seseorang, sama sekali tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yudkhilu ahadakum amaluhu aljannah. Tidak seorang pun dari kalian yang amalannya bisa memasukkannya ke dalam surga. Para sahabat pun bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah tidak juga engkau wahai Rasulullah? Maka beliau bersabda, wala ana illa ayataghammadani rabbi birahmatin minhu wa maghfiratin. Tidak pula aku yang amalannya bisa memasukkan ke dalam surga. Padahal amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu hebat dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan amalanku yang memasukkanku ke dalam surga, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah mencurahkan kepadaku rahmatnya dan ampunannya. Dengan sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Maka Siapa yang ingin rahmat Allah, hendaklah dia menuntut ilmu. Hendaklah dia menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini yang kedua yang Allah janjikan bagi siapa yang datang di majelis ilmu. Kemudian yang ketiga, wahaffathumul malaikah, dan para malaikat meliputi mereka. Jadi sejak dia keluar dengan niat menuntut ilmu, selama dia di majelis ilmu sampai dia kembali ke rumah, para malaikat terus meliputi mereka. Ya. Barangkali jamaah sekalian, ini diantara hikmahnya. Mengapa para ulama begitu menekankan adab-adab seorang penuntut ilmu? Penuntut ilmu agama beda dengan orang yang menuntut ilmu dunia. Itu enggak ada adab-adab khusus. Hanya tergantung kebiasaan duniawi saja. Tapi ternyata jamaah sekalian, kita pun menyaksikan orang-orang yang duduk di kelas menuntut ilmu dunia, ternyata mereka juga begitu beradab. Ya. Menghormati gurunya, berusaha datang tepat waktu, berusaha melakukan atau mengerjakan tugas. Mestinya orang yang menuntut ilmu agama, yang jelas-jelas dia beribadah kepada Allah, dia lakukan dengan ihsan. Dia lakukan lebih baik. Masa bisa kalah sama orang yang menuntut ilmu dunia? Maka barangkali ini diantara hikmahnya. Para ulama begitu menekankan adab-adab seorang penuntut ilmu. Sampai kata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, Talabtul ilma 20 sanah, ba'da an talabtul adab 30 sanah. Aku menuntut ilmu 20 tahun setelah aku mempelajari adab selama 30 tahun. Dan para ulama menulis buku-buku khusus untuk menjelaskan adab-adab penuntut ilmu. Kenapa? Karena ternyata menuntut ilmu itu adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang dicintai oleh Allah, sehingga Allah memerintahkan para malaikat untuk juga mencintai amalan ini. Bukan hanya itu, Allah perintahkan kepada malaikat untuk menaungi para penuntut ilmu dengan sayap-sayap mereka dan menghamparkan sayap-sayap mereka. Dia lagi menuntut ilmu di atas sayap-sayap para malaikat sambil bermimpi. Ya. Ternyata sudah tidur. Ya. Jadi harus bersemangat dalam menuntut ilmu. Allah tugaskan para malaikat khusus menunjukkan ini adalah amalan yang sangat agung. Dan harus kita punya perhatian yang besar. Harus punya semangat yang besar di dalam menuntut ilmu. Ya. Kemudian jemaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat itu saling menaiki antara satu dengan yang lainnya sampai ke langit dunia. Dikarenakan mereka mencintai apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu tersebut. Dikatakan para ulama, apa yang dilakukan para malaikat tersebut? Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohonkan ampun bagi para penuntut ilmu. Jangankan malaikat jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis sama'i wal ard hatta al-hitan fil ma." Sesungguhnya orang yang berilmu itu dimohonkan ampun untuknya penghuni langit dan penghuni bumi sampai ikan-ikan di dalam lautan. Jadi bukan hanya malaikat ini yang memohonkan ampun, tetapi malaikat-malaikat yang di langit pun memohonkan ampun baginya. Sampai makhluk-makhluk yang ada di muka bumi, termasuk ikan-ikan di lautan. Dalam riwayat yang lain, hatta namlati fi juhriha, sampai semut yang ada di sarangnya ikut mendoakan agar dia mendapatkan ampunan. Jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut penuntut ilmu dengan ucapan beliau, marhaban bi talibil ilm. Dan beliau ternyata juga mewasiatkan kepada para sahabatnya untuk menyambut para penuntut ilmu dengan ucapan yang sama. Sebagaimana di dalam hadis yang lain dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata tatkala berjumpa dengan para penuntut ilmu, apa kata beliau? Marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusina bikum. Selamat datang wahai orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada kami untuk menyambut kalian, memuliakan kalian, menghormati kalian. Ya. Jadi subhanallah, para sahabat pun mengamalkan. Apabila ada penuntut ilmu yang datang kepada mereka, mereka sambut seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut mereka. Ini menunjukkan apa? Kecintaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap amalan menuntut ilmu. Demikian pula sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, tatkala berjumpa dengan para penuntut ilmu, beliau juga berkata, marhaban bi talabatil ilm. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Kemudian beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsabikum. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan untuk menyambut kalian, untuk memuliakan kalian, untuk mengajari kalian. Jadi menunjukkan kepada kita betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberikan motivasi, memberikan hasungan agar umatnya bersemangat di dalam menuntut ilmu. Bahkan jemaah sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita satu berita gembira yang sangat agung. Andaikan satu hadis ini saja yang menceritakan tentang agungnya, mulianya amalan menuntut ilmu, maka sungguh ini sudah cukup. Sudah cukup untuk menjadi cambuk yang sangat kuat bagi kita untuk bersemangat dalam menuntut ilmu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wallahu al-mu'ti wa ana al-qasim. Wa la tazalu hadhihi al-ummah dhahirina 'ala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum dhahirun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan dia dengan agama. Dan Allah dialah yang memberi, sedangkan aku hanya membagi. Dan akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tetap teguh di atas kebenaran serta menyelisihi orang-orang yang melakukan kebatilan. Sampai kapan? Sampai datang ketetapan Allah dan mereka tetap nampak di atas kebenaran. Jamaah sekalian, andai satu hadis ini saja, dan hadis ini ada 3 potongan, andai potongan yang pertama saja disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita betapa mulianya amalan menuntut ilmu, itu sudah cukup. Sudah cukup untuk memotivasi kita dalam menuntut ilmu. Hadis ini memiliki 3 bagian. Bagian yang pertama, Bagian yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Jadi subhanallah, hadis ini menunjukkan kepada kita tidak ada kunci untuk meraih segala kebaikan dunia dan akhirat kecuali dengan menuntut ilmu. Tidak mungkin seorang pun meraih kebaikan apapun tanpa menuntut ilmu. Hadis ini juga menunjukkan kebaikan yang ada dalam diri seseorang adalah sejauh mana dia menuntut ilmu. Makin dalam, makin paham dia dengan ilmu agama, berarti makin banyak kebaikan dalam dirinya. Demikian pula sebaliknya. Semakin jauh dia dari ilmu agama, semakin sedikit kebaikan dalam dirinya. Kalau dia tidak menuntut ilmu agama sama sekali, tidak ada kebaikan sedikit pun dalam dirinya. Sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, "Wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqah fid din ay yata'allam qawaid al-Islam wa ma yattasilu biha min al-furu' faqad hurimal khair." Kata beliau rahimahullah, mafhum hadis ini adalah barang siapa tidak melakukan tafaqquh fid din, berusaha memahami agama, yaitu dengan cara mempelajari kaidah-kaidah mendasar Islam dan cabang-cabangnya, kalau dia tidak melakukannya, maka sungguh telah diharamkan dia dari kebaikan. Dia tidak akan meraih kebaikan apapun kalau dia tidak mempelajari ilmu agama sama sekali. Iya. Jadi ini bagian yang pertama. Kunci untuk meraih kebaikan adalah dengan menuntut ilmu. Maka siapa yang menuntut ilmu, dia akan mendapatkan kebaikan. Semakin jauh, semakin dalam, semakin luas ilmu yang dia pelajari, semakin banyak kebaikan dalam dirinya. Demikian pula sebaliknya. Sedikit kebaikan dalam dirinya apabila sedikit dia menuntut ilmu. Iya. Ini bagian yang pertama, jemaah sekalian. Bahwa ilmu adalah kunci untuk meraih kebaikan. Oleh karena itu, para penuntut ilmu itu adalah orang-orang pilihan Allah. Jemaah sekalian, jangan sia-siakan nikmat yang Allah berikan ini. Orang yang Allah berikan taufik untuk menuntut ilmu adalah orang-orang pilihan Allah. Semakin serius, semakin semangat dia menuntut ilmu, semakin besar pilihan Allah kepadanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu, yanfauna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin." Yang memikul ilmu ini, yang menyandang ilmu ini, yang mempelajarinya, yang mengamalkannya, yang mengajarkannya, pada setiap generasi adalah orang-orang terbaiknya. Adalah orang-orang terbaiknya. Yang mereka itu memiliki tugas, yaitu menafikan dari agama ini penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas. Dan usaha menghilangkan agama ini dari orang-orang yang mau menghilangkan. Serta menafikan atau membantah takwilnya orang-orang jahil. Jadi, mereka adalah orang-orang pilihan untuk melakukan tugas besar. Apa itu jemaah sekalian? Tugas besarnya menjaga agama dari berbagai macam kesesatan, meluruskan penyimpangan. Kalau kita enggak menuntut ilmu, jamaah sekalian, datang kepada kita penyimpangan, kita mendengar satu syubhat, yarhamukallah, kita mendengarkan satu bid'ah, bukannya kita membantah, malah kita terpengaruh. Itu kalau kita tidak menuntut ilmu. Atau paling tidak, kita tidak mengingkari. Itu bahaya. Bahaya orang yang tidak menuntut ilmu, datang kepadanya kemungkaran, hanya dua kemungkinan yang dia lakukan. Dia terpengaruh, atau minimalnya dia tidak ingkari. Iya. Jadi, kata Nabi SAW, yang memikul ilmu ini pada setiap generasi adalah orang-orang terbaiknya. Maka berharaplah kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah pilih dari generasi kita untuk menjadi orang-orang yang terbaik. Betapa tidak jemaah sekalian. Orang yang menuntut ilmu itu adalah orang-orang yang mewarisi generasi terbaik, yaitu generasi para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal ulama warthatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir." Sesungguhnya para ulama, orang-orang yang berilmu itu, merekalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang melimpah ruah. Jadi, orang yang mewariskan para nabi dan rasul, mewariskan jalan generasi terbaik, maka berarti dia adalah orang yang terbaik. Tetapi ingat juga jemaah sekalian, jalan para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam bukan jalan yang mudah, tetapi jalan yang paling berat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling keras mendapatkan ujian, orang yang paling keras ditimpa bala adalah para nabi. Kemudian yang derajatnya di bawah, kemudian yang di bawah lagi. Jadi semakin tinggi derajatnya, semakin mendekati para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, semakin keras ujian yang menimpa dirinya. Oleh karena itu, butuh kesabaran dan juga butuh untuk selalu berdoa kepada Allah dan mengharapkan pertolongan Allah. Itulah makna potongan hadis ini yang kedua. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahul mu'ti wa anal qasim. Dan Allah dialah yang memberi, sedangkan aku hanya membagi. Walaupun jemaah sekalian, hadis ini secara langsung terkait dengan permasalahan zakat, tetapi para ulama yang mensyarah hadis ini juga menjelaskan tercakup padanya makna ilmu. Karena hadis ini disebutkan bersama-sama dengan permasalahan ilmu. Ini bagian yang keduanya. Artinya apa? Ilmu itu pada hakikatnya anugerah dari Allah. Dan Allah tidak memberikannya kepada siapa saja. Ilmu itu adalah anugerah dari Allah, dan Allah memberikannya hanya kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Sebanyak apapun, sekuat apapun kita berusaha, maka kita hanyalah berusaha. Sedangkan yang memberi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, seseorang itu dalam menuntut ilmu tidak boleh bergantung kepada dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Tidak boleh bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, jangan biarkan diriku tanpa mendapatkan pertolongan darimu walau hanya sekejap mata. Jadi jemaah sekalian, ini yang pertama tanamkan dalam hati kita. Kita enggak mungkin meraih ilmu yang bermanfaat tanpa pertolongan Allah. Dan bagaimana mungkin seseorang itu ditolong oleh Allah dalam keadaan dia tidak serius, tidak bersungguh-sungguh, tidak menghargai nikmat menuntut ilmu yang Allah telah anugerahkan kepadanya, tidak menghargai, tidak memuliakan dan mengagungkan nikmat waktu dan nikmat kesempatan untuk hadir di majelis-majelis ilmu yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Manusia di dunia ini kan banyak, ternyata enggak semuanya Allah pilih untuk menghadiri majelis ilmu. Yang sudah punya semangat menghadiri majelis ilmu sekalipun, tidak semuanya yang betul-betul berkonsentrasi untuk menuntut ilmu. Yang betul-betul konsen menuntut ilmu. Ya mas kalian, betapa banyak orang yang sudah 10 tahun, ada yang 20 tahun, pulang pergi ke majelis ilmu, tapi sedikit yang bisa dia dapatkan. Tapi tidak sedikit orang yang 2 tahun penuh, 4 tahun penuh, dia konsen menuntut ilmu, Allah berikan taufik kepadanya untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Sehingga dia bukan sekedar bisa hadir di majelis ilmu, dia juga bisa mengajarkan ilmu tersebut. Ya. Maka ini nikmat yang sangat besar. Nikmat ini harus dimuliakan, disyukuri. Siapa yang bersyukur akan ditambah nikmat Allah. Siapa yang tidak mensyukuri, maka harus kita takut Allah akan mencabut nikmat ini. Dan siapa yang serius serta bersungguh-sungguh, maka dialah yang akan mendapatkan pertolongan Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Artinya apa? Hanya yang bersungguh-sungguh, hanya yang serius yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setiap penuntut ilmu harus senantiasa bersandar kepada Allah dan banyak-banyak berdoa. Terlebih lagi jemaah sekalian, jalan yang kita tempuh bukan jalan yang mudah, jalan yang berat. Betapa tidak, ini adalah jalan para nabi dan rasul, jalan orang-orang yang Allah berikan anugerah kenikmatan. Tetapi bukan jalan yang mudah, jalan yang berat. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu musuh, setan-setan dari kalangan manusia dan jin, satu dengan yang lainnya saling mewahyukan, saling membisikkan ucapan-ucapan yang indah namun menipu. Belum lagi musuh dari dalam dirinya sendiri, berupa hawa nafsunya, yang pingin selalu mengajaknya bersenang-senang, bersantai-santai. Makanya dikatakan para ulama, la yanalul ilm, la yunalul ilm birahatil jasad. Ulama salaf dahulu mengatakan, la yunalul ilm birahatil jasad. Tidak mungkin ilmu itu diraih dengan jasad yang santai-santai. Enggak mungkin. Ilmu itu diraih dengan jasad yang santai-santai saja. Harus capek. Baru kemudian kita meraih ilmu yang melimpah. Harus berusaha keras. Harus memiliki semangat yang besar. Tetapi hati harus bersandar kepada Allah. Jangan mengandalkan diri kita sedikit pun. Jangan mengandalkan kepintaran kita, kecepatan kita dalam menghafal pelajaran, semangat kita dalam menuntut ilmu. Tetapi bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak berdoa. Ini bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tazalu hadhihi al-umma dhahirina 'ala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum dhahirun." Akan senantiasa segolongan dari umat ini dimenangkan oleh Allah terhadap musuh-musuh mereka, terhadap orang yang menyelisihi kebenaran, sampai datang ketetapan Allah dan mereka tetap dalam keadaan seperti itu. Mereka tetap dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan menang. Apa ketetapan Allah yang dimaksudkan jemaah sekalian? Maksudnya adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mewafatkan seluruh orang-orang yang beriman. Sampai tidak tersisa lagi di dunia ini orang-orang yang beriman, barulah terjadi hari kiamat. Sampai hari tersebut Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada mereka. Siapa mereka yang dimaksudkan di sini jemaah sekalian? Hadis ini terdapat 3 bagian. Tidak lain mereka yang dimaksudkan di sini adalah orang yang telah mendapatkan bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Bagian yang pertama hadis ini berbicara tentang semangat menuntut ilmu. Bagian yang kedua adalah berbicara tentang orang yang Allah berikan anugerah ilmu. Enggak semua Allah berikan. Maka mereka inilah yang dimaksudkan di dalam hadis ini yang akan tetap mendapatkan pertolongan Allah sampai hari kiamat. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala setelah meriwayatkan hadis ini, maka beliau pun mengatakan al-muradu bihim ahlul ilmi bil athar. Yang dimaksud dengan orang-orang yang akan selalu mendapatkan pertolongan Allah sampai hari kiamat adalah orang-orang yang berilmu tentang athar. Athar itu maksudnya dalil Al-Quran dan Sunnah dan penjelasan-penjelasan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna athar secara umum. Yang mengikuti manhajus salaf, yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ahlul ilmi bil athar, orang yang berilmu tentang athar, tentang jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi inilah yang dimaksud dengan golongan yang akan selalu mendapatkan pertolongan. At-Ta'ifatul Mansurah. Siapa mereka? Mereka itu adalah para penuntut ilmu. Orang-orang yang sibuk menuntut ilmu. Orang-orang yang berjuang dalam menuntut ilmu. Mengamalkannya dan menyebarkannya. Ini yang dimaksud dengan At-Ta'ifatul Mansurah. Golongan yang akan selalu mendapatkan pertolongan. Orang-orang yang menuntut ilmu di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Demikian pula Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala berkata, "In lam yakunu ahlal hadis fala adri manhum." Kalau yang dimaksud dalam hadis ini bukanlah ahlul hadis, yaitu Ahlus Sunnah, maka saya tidak tahu lagi siapa mereka. Kata Al-Qadi Iyad, arada Ahmad ahlas sunnah. Wa man ya'takidu madhhab ahli al-hadis. Yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad adalah ahlus sunnah. Dan siapa saja yang memiliki akidah ahlul hadis. Akidah salafus saleh. Akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itu yang mereka pelajari. Itu yang mereka pelajari. Itu yang kemudian mereka amalkan, baik dalam keyakinan maupun dalam anggota tubuh, dan itu pula yang mereka ajarkan. Ya. Orang yang menuntut ilmu itu, ilmu Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan At-Ta'ifatul Mansurah. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hakiki. Makanya enggak mungkin seseorang itu jadi ahlu sunnah tanpa menuntut ilmu. Semakin dalam dia menuntut ilmu, semakin kuat berpegang teguhnya dengan jalan golongan yang selamat, yaitu golongan ahlu sunnah wal jamaah. Golongan yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnari illa wahidah, ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Bagaimana caranya? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tanpa menuntut ilmu. Maka semakin dalam seseorang mempelajari ilmu tentang ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka dialah orang yang akan terus-menerus istiqamah sampai datang ketetapan Allah, yaitu hari-hari menjelang terjadinya hari kiamat. Jadi hadis ini memiliki 3 bagian, semuanya berbicara tentang pentingnya menuntut ilmu agama. Ya. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian, dan masih akan kita bahas pada daurah kita tentang pentingnya ilmu agama secara umum, demikian pula pentingnya mempelajari bahasa Arab, Demikian pula adab-adab yang harus menghiasi diri para penuntut ilmu. InsyaAllah ta'ala masih ada materi-materi pada daurah kita kali ini yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz kita yang lain. Namun pada kesempatan ini jemaah sekalian, mungkin ada beberapa pesan saja atau sedikit nasihat untuk diri saya dan untuk ikhwah sekalian dalam menuntut ilmu ini. Yang pertama sekali adalah mengikhlaskan niat. Mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menuntut ilmu itu adalah ibadah. Karena menuntut ilmu itu adalah ibadah yang sangat agung. Maka sudah kita pahami bersama, ibadah itu tidaklah akan diterima oleh Allah kecuali dengan memiliki dua syarat. Yang pertama, dilakukan ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang pertama yang saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada ikhwah sekalian, untuk mengikhlaskan niat. Kalau ada di antara kita yang mendapati kebengkokan di dalam niatnya, segera luruskan demi mengharapkan wajah Allah. Luruskan niat kita, kembalikan kepada garis yang lurus, yaitu demi mengharapkan wajah Allah, demi mendapatkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi di akhir-akhir ini, para penuntut ilmu tidak sedikit yang kemudian mendapat tempat yang luar biasa dimuliakan di tengah-tengah masyarakat. Dan ini juga satu kebaikan, tetapi di lain sisi adalah cobaan yang berat bagi para penuntut ilmu. Yeah. Di akhir-akhir ini, dengan pertolongan Allah, banyak para penuntut ilmu mendapatkan kedudukan dan pemuliaan dari sebagian masyarakat. Ini sekaligus cobaan yang berat bagi para penuntut ilmu. Karena dari kedudukan tersebut, banyak kemudian godaan-godaan dan ujian-ujian yang lebih berat lagi datang kepadanya. Berupa ujian gemerlapnya dunia dan berbagai macam keluasan di dalam rezekinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannah yawmal qiyamah." Yakni rihaha. Barang siapa yang menuntut ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menuntut ilmu, yang seharusnya ilmu itu dia tuntut untuk mengharapkan wajah Allah, namun tidaklah dia menuntutnya atau mempelajarinya kecuali demi untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia ini, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Ya. Jadi ilmu yang seharusnya dia tuntut karena Allah, namun ternyata dia punya misi duniawi. Dia ingin mendapatkan kenikmatan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihis sufaha aw yasrif bihi wujuhan nas adakhalahu Allahun nar." Barang siapa yang menuntut ilmu untuk disejajarkan dengan para ulama, untuk disejajarkan dengan orang-orang yang berilmu, atau untuk mendebat orang-orang bodoh, atau untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya supaya dia dipandang, enggak dilihat sebelah mata lagi, betul-betul dipandang, diberikan kedudukan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam neraka. Jadi menuntut ilmu ini adalah amalan yang mulia, tetapi kalau seseorang niatnya rusak, justru akan menjadi dosa besar baginya. Justru akan menjadi dosa besar baginya. Iya. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullahu taala juga pernah mengingatkan, al ilmu la ya'diluhu syai' idza sahat fihi niyyah. Ilmu itu adalah amalan yang tidak bisa disamai oleh amalan sunnah apapun apabila niat seseorang itu benar. Apabila niat seseorang itu benar. Maka murid-murid beliau bertanya, "Wa kaifa tasihun niyyah ya Abu Abdullah?" Bagaimana benarnya niat itu wahai Abu Abdullah? Kata beliau rahimahullah, "Yanwi raf'al jahal an nafsihi wa an ghairihi." Hendaklah seseorang itu meniatkan dalam menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Jadi jemaah sekalian, harus diniatkan dari sekarang. Kita menuntut ilmu supaya kita paham agama Allah, dan ingat kita juga punya tanggung jawab untuk mengajarkan ilmu ini. Makanya harus betul-betul serius dan menghafal ilmu supaya kita bisa menyampaikan dengan baik. Betapa banyak orang yang menuntut ilmu tetapi dia menyampaikan tidak baik. Dia menyampaikan setengah. Karena pahamnya setengah. Bahkan dia bukan mengajak kepada hidayah, justru malah menyesatkan. Iya. Jadi benar-benar harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ini yang pertama jemaah sekalian yang ingin saya wasiatkan pada kesempatan kali ini. Kemudian yang kedua, hendaklah bertakwa kepada Allah. Hendaklah senantiasa bertakwa kepada Allah. Ini juga kunci penting untuk meraih kesuksesan dalam menuntut ilmu. Bertakwa kepada Allah, senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi perbuatan dosa. Sebagaimana firman Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan menganugerahkan ilmu kepadamu. Demikian pula dalam surat Al-Anfal ayat ke-29, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in tattaqullaha yaja'al lakum furqana. Apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menganugerahkan kepada kalian furqan. Apa itu furqan? Pembeda. Yaitu ilmu yang dengannya kita bisa membedakan yang hak maupun yang batil. Yang berbahaya dan yang bermanfaat. Itu artinya furqan. Dan juga furqan itu artinya adalah tambahan ilmu. Tambahan petunjuk dan tambahan pemahaman serta tambahan hafalan. Ya. Ini artinya furqan. Tambahan petunjuk, tambahan pemahaman dan tambahan hafalan. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bisa jadi dua orang sama-sama belajar, tetapi ternyata yang satu hanya mampu menghafal sekian, yang satunya lagi bisa menghafal lebih karena dia lebih takwa. Atau bisa juga mereka hafalannya sama, tetapi yang satu hanya bisa mengeluarkan satu atau dua pelajaran dari satu ayat atau satu hadis, sedangkan yang lainnya dia bisa memetik sampai 10 pelajaran. Kenapa? Karena Allah berikan kepadanya anugerah pemahaman. Iya. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah, beliau bisa mengeluarkan dari satu hadis yang singkat, innamal a'malu binniyat, lebih dari 70 pelajaran. Iya. Allah berikan anugerah. Dan satu kali beliau pernah mengadukan sebagaimana di dalam sebuah bait syair beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in suahidzi. Aku pernah mengadukan kepada guruku waqi' akan buruknya hafalanku. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau membimbingku untuk meninggalkan kemaksiatan. Wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li 'asi. Dan beliau mengabarkan kepadaku ilmu itu adalah cahaya dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, dan ini yang terakhir yang bisa saya wasiatkan pada kesempatan kali ini sebagai pembukaan daurah kita, adalah untuk saling menjaga persaudaraan, menguatkan ukhuwah dan menyatukan hati. Ini sifat-sifat para penuntut ilmu. Dan ini termasuk prinsip penting dalam agama kita. Dan bagian yang sangat besar dari manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala pernah berkata, minal qawaidil azimah allati hiya min jima'id din ta'liful kulub wajtima'ul kalimah wasalahu dhatil bayin. Termasuk prinsip dasar agama yang merupakan bagian penting dalam ajaran agama adalah ta'liful kulub, menyatukan hati. Wajtima'ul kalimah, dan bersatunya kalimat. Tidak berselisih. Tidak berpecah belah, tidak saling bermusuhan. Tidak saling membenci. Dan baiknya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah, fattakullah wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Allah perintahkan dua hal. Padahal yang kedua adalah bagian dari yang pertama. Bertakwalah kepada Allah dan perbaiki hubungan di antara kalian. Kalau Allah hanya mengatakan bertakwalah kepada Allah, itu sudah mencakup memperbaiki hubungan. Tapi Allah masih katakan lagi perbaiki hubungan di antara kalian. Menunjukkan apa? Ini sangat penting sekali untuk dijaga. Dan ini bagian penting dari ajaran agama. Demikian pula dalam surat Ali Imran ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian semuanya dalam tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. "Idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum." Tatkala kalian bermusuh-musuhan, kemudian Allah menyatukan hati kalian. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Maka jadilah kalian dengan nikmat Allah tersebut orang-orang yang bersaudara. Artinya apa jemaah sekalian? Persaudaraan di antara kita adalah nikmat Allah. Maka siapa saja yang ucapannya atau tindakannya menyebabkan persaudaraan dan hubungan yang baik itu terkoyak-koyak, dia bukan orang yang bersyukur atas nikmat Allah ini. Jadi persaudaraan itu adalah nikmat dari Allah, harus kita syukuri, harus kita jaga, jangan kita rusak. Dan ini jemaah sekalian juga termasuk kunci penting kita bersama-sama nyaman dalam menuntut ilmu. Kalau satu dengan yang lainnya sudah ada perselisihan, maka sudah kurang nyaman dalam menuntut ilmu. Iya, harus kita jaga baik-baik. Karena kaum muslimin satu dengan yang lainnya bagaikan satu tubuh. Kalau ada saudara kita yang sakit, kita harus merasakan sakit. Bukan kita yang menyakiti saudara kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim." Mathalul jasadi idza ishtaka minhu udun tada'alahu sa'irul jasadi bisahari wal huma. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi dan berlemah lembut bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh merasakan sakit, maka yang lainnya akan ikut merasakan sakit, merasa demam hingga tidak bisa tidur. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Orang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Ya. Inilah diantara yang harus kita jaga. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama dan Allah berikan taufik kepada kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat dan taufik untuk mengamalkannya. Ya. Kemudian jemaah sekalian, alhamdulillah, dan insyaallah taala antum adalah angkatan pertama di ma'had kita ini. Ma'had Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala Jakarta. Dan biasanya angkatan pertama itu yang paling sukses. Ya. As-sabiqunal awwalun, ya. As-sabiqunal awwalun biasanya yang paling sukses untuk memberikan contoh kepada generasi berikutnya. Walaupun dengan kondisi kita yang masih serba kekurangan. Ya, masih serba kekurangan. Ini harap dimaklumi, kita sama-sama memulai dan melangkah untuk menuntut ilmu. Jadi jangan berkecil hati dan jangan patah semangat melihat kondisi kita yang masih serba kekurangan. Yang penting adalah aktivitas menuntut ilmu berjalan. Itu yang paling penting. Aktivitas menuntut ilmu berjalan. Ya. Insyaallah taala kita niat ikhlas menuntut ilmu, kita bersungguh-sungguh, Allah tidak akan membiarkan kita. Allah pasti memberikan pertolongan. Terutama apabila kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sebagaimana janji Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan keluar. Dan dia akan diberikan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ya. Oleh karena itu, kuatkan tawakal kepada Allah. Di samping bertakwa kepadanya, kuatkan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah juga telah berjanji, وَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penolongnya. Ya. Maka jemaah sekalian, kami juga mengharapkan dari antum semuanya kerjasama yang baik dalam aktivitas kita demi suksesnya kita menuntut ilmu. Tapi yakin, insyaallah ta'ala, orang yang ikhlas dan bersungguh-sungguh, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Allah akan berikan pertolongan. Enggak usah khawatir. Tapi poin yang ingin saya ingatkan di sini, yang namanya numpang, kita harus lebih sopan, lebih menjaga adab-adab, dan jangan menimbulkan hal-hal yang tidak baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, di sekitar kita ada masyarakat, ada pengurus-pengurus yayasan di sini, pengurus-pengurus sekolah, pengurus-pengurus asrama, pengurus-pengurus masjid, jamaah masjid. Saya harapkan ikhwan sekalian bisa membuat hubungan yang baik, ya, bisa menjalin hubungan yang baik, ya. Tunjukkan akhlak yang mulia, tunjukkan akhlak seorang penuntut ilmu. Beda dengan orang-orang yang belum belajar, walaupun pada kenyataannya seringkali orang-orang yang tidak mendalami ilmu jauh lebih beradab daripada seorang penuntut ilmu. Ya. Maka ini harus kita rubah image yang buruk ini pada sebagian penuntut ilmu. Ya. Oleh karena itu, apabila misalkan ada kerja bakti, kita ikut serta, ada gotong royong, kita ikut bantu. Demikian pula menjaga ketertiban, menjaga kerapihan, ya, menjaga kebersihan, dan menjaga kehormatan kita, kemuliaan kita. Ya. Jangan tampil urak-urakan, tapi tampillah sebagai seorang penuntut ilmu yang beradab. Ya. Ini penting sekali. Di samping itu juga amal soleh yang kita harus niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akhlak mulia adalah amalan yang sangat agung yang dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu, insyaAllah ta'ala nanti ada jadwal kebersihan, ada jadwal kebersihan, ya. Tetapi kita mengharapkan setiap santri untuk menjaga kebersihan masing-masing. Demikian pula kerapihan, keindahan, ya. Menjaga masing-masing. Misalkan habis makan cuci piring sendiri, kemudian bangun tidur rapikan sendiri tempat tidurnya, ya, susun yang rapi, ya. Di samping ada juga nanti petugas apa namanya jadwal kebersihan. Ada jadwal kebersihan. Mungkin juga ada jadwal masak. Ya, masak sendiri. Insyaallah taala kita berusaha bagi yang membutuhkan kita sediakan konsumsi sesuai kemampuan kita. Ya. Nanti silakan beli di sekitar ma'had mungkin ada yang jualan, kemudian masak sendiri bisa bagi jadwalnya. Ya, bisa bagi jadwal untuk memasak. Kemudian nanti ada aturan-aturan ma'had, sebagian saya sampaikan di majelis ini, dan insyaAllah ta'ala lebih lengkapnya nanti kita akan tulis dan kita tempelkan di ma'had. Di antaranya adalah bagi yang tinggal di asrama. Di asrama ini alhamdulillah masih cukup untuk kita tinggali. Bagi yang membutuhkan, silahkan mau tinggal di asrama. Kalau masih kurang kasurnya, mudah-mudahan nanti kita usahakan. Ya. Bagi yang membutuhkan asrama, terutama yang dari daerah, silahkan tinggal di asrama. Insyaallah masih gratis sekarang. Ya. Kemudian ada aturan khusus bagi yang di asrama. Di antaranya adalah di dalam kompleks asrama, dalam kompleks tempat belajar kita ada dua, di masjid ini dan di asrama. Tidak boleh menggunakan alat-alat elektronik. Dan semua alat-alat elektronik nanti dikumpulkan, diserahkan kepada pengurus. Nanti ada jadwal, mungkin satu pekan, satu atau dua jam, boleh diambil untuk menghubungi keluarga. Ya. Atau boleh diambil untuk kalau mau pulang kampung, liburan. Ya. Dan ini termasuk aturan yang sangat penting sekali. HP dan alat-alat elektronik yang lainnya tidak diizinkan untuk digunakan di ma'had. Baik di tempat belajar maupun di asrama. Ya. Kecuali yang tinggal di luar. Yang tinggal di luar, ya silakan saja. Tapi kalau tinggal di asrama, itulah aturannya. Itu aturannya kalau di asrama. Kemudian yang tinggal di luar, tetap saja kita nasihati untuk mengurangi apa namanya main-main dengan HP. Antum di sini singkat sekali, 2 tahun. Tak terasa insyaAllah ta'ala selesai programnya. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, jangan habiskan waktu dengan main-main HP. Ya. Tetapi yang tinggal di luar sekalipun, kalau masuk ke lingkungan ma'had dan lingkungan masjid, juga enggak boleh keluarkan HP-nya. Simpan. Ya, dan apa namanya? Matikan. Ya, tidak boleh. Jadi, itu aturan penting. Ya, apalagi di ma'had sana ada anak-anak yang juga bisa mengganggu mereka kalau antum pakai HP. Ya. Kemudian jam untuk yang tinggal di asrama ada waktu-waktu keluar dan harus minta izin. Harus minta izin keluar kepada pengurus di situ dan ada waktu maksimalnya, ya, mungkin sekitar jam 10. Kalau ada keperluan keluar, sebelum jam 10 harus sudah balik, karena pintu akan dikunci. Ya. Ini mungkin diantaranya yang bisa saya sampaikan. Aturan-aturannya nanti secara lengkapnya, insya Allah Ta'ala kita akan tulis. Mungkin ada yang belum sempat saya sampaikan. Dan jemaah sekalian, aturan-aturan yang kita buat di sini harus ditaati sebagai seorang muslim yang setuju dan sudah mau mengikat perjanjian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati. Kita belajar di sini berarti sepakat dengan aturan, harus taat. Ya. Selama aturan itu tidak bertentangan dengan syariat tentunya. Dan juga sebagai pengamalan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, wa bi ahdillahi aufu. Dan dengan perjanjian Allah maka tunaikanlah. Para ulama menjelaskan makna perjanjian Allah di sini mencakup semua kesepakatan yang kita buat dengan makhluk, dengan manusia. Kenapa itu dikatakan perjanjian Allah? Karena Allah memerintahkan kita untuk menepatinya, untuk memenuhinya. Jadi, menaati peraturan ma'had itu adalah bagian dari pengamalan terhadap perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan demi kenyamanan kita bersama agar kegiatan kita menuntut ilmu ini berjalan lancar. Ya. Jamaah sekalian, mungkin ini saja yang sementara bisa saya sampaikan. Mungkin ada sedikit tanya jawab. Silakan sambil menunggu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu semuanya adalah cakupan niat, yaitu tujuan-tujuan yang baik. Itu artinya niat, tujuan-tujuan yang baik dalam menuntut ilmu. Apa tujuannya? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kembali kepada satu niat. Apa itu? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demi mendapatkan ganjaran dari Allah. Itulah pada hakikatnya. Adapun seperti yang dikatakan Imam Ahmad, juga harus meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari orang lain. Demikian pula ulama yang lainnya mengatakan, kita harus meniatkan menuntut ilmu ini untuk membela agama. Demikian pula kita niatkan untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita enggak mungkin ittiba tanpa menuntut ilmu terlebih dahulu. Itu semuanya sebenarnya satu cakupan. Yang semuanya itu kembali kepada satu makna. Yaitu apa? Demi untuk beribadah kepada Allah agar mendapatkan ganjaran dari Allah. Itu hakikat niat. Ya, itu hakikat niat. Ya. Barangkali demikian, wallahu alam. Apakah ada? Baik. Kiat yang paling utama adalah menguatkan iman. Orang yang kurang keikhlasannya tidak lain karena lemahnya iman. Tidak lain karena lemahnya iman. Lemah imannya kepada Allah, lebih kuat hatinya condong kepada kesenangan duniawi, apakah berupa pujian orang atau harta dunia, karena lemahnya keimanan. Dan lemahnya keimanan, lemahnya keimanan itu di antara faktor terbesar yang menyebabkannya adalah kurangnya ilmu. Kurangnya ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tentang hukum-hukum dan syariatnya. Ilmu tentang keagungan dan kebesarannya. Maka kembali lagi pada keutamaan menuntut ilmu. Untuk menguatkan keimanan, di antara faktor terbesarnya adalah menuntut ilmu. Oleh karena itu jemaah sekalian, siapa orang yang paling beriman? Siapa orang yang paling ikhlas? Dialah orang yang paling berilmu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat. Kenapa para sahabat paling kuat imannya? Kenapa mereka orang-orang yang paling ikhlas? Karena mereka adalah orang-orang yang paling berilmu tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, tentang hukum dan syariatnya, tentang keagungan dan kebesarannya. Ya, ada banyak faktor agar membantu kita untuk ikhlas, tapi secara garis besar ini saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah Ustaz kita sudah datang untuk materi berikutnya. Antum masih ada kesempatan istirahat sedikit sebelum kita lanjutkan materi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Walhamdulillahirabbil alamin.